ku cari lagi butir-butir cintaku yang lama kubuang. Apakah pada gelombang lautan atau hirup pikuk jalanan? Semua sungai ingin ku susuri, semua bukit akan ku daki, semua padang belantara akan ku tembus. Harus ku temukan lagi si butir cintaku yang hilang di telan dusta. Kemarau panjang lagi nyanyian angin dan denting gitarmu. Apakah pada pancaran rembulan atau tubuh-tubuh panas jalanan? Semua bumi ingin ku jejaki, semua langit akan kudaki, semua bintang-bintang akan kutembus. Harus kutemukan lagi sebutir cintaku yang hilang di telan.